ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Kita lanjutkan insyaallah pelajaran kita membaca kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dan kemudian membaca syarah dari Al-Syeikh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Thumma qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala melanjutkan bab yang berikutnya. Qala babu islahil manazil. Babu islahil manazil. Bab tentang islah, memperbaiki al-manazil, tempat-tempat tinggal. Bab ini dan juga beberapa bab yang setelahnya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala memulai dengan bab ini dan kemudian bab yang berikutnya tentang al-manazil, al-bina, tentang bangunan, tempat tinggal ataupun rumah dan lain sebagainya. Beliau rahimahullahu ta'ala memulai dengan bab ini, yaitu bab islahil manazil. Wal islahu diddul ifsad. Al-islah diddu al-ifsad. Islah maknanya lawan dari al-ifsad, yang berarti memperbaiki, memperbagus ataupun yang lainnya. Lawan dari al-ifsad, setiap makna atau seluruh makna yang bertentangan dengan ifsad, maka dia masuk dalam al-islah. Qala islahul manazil. Al-manazil huwa atau hiya al-masakin. Manazil al-masakin ataupun al-bujud, semuanya bimakna wahid, tempat tinggal. Al-manzil, al-maskan, al-bait, al-maswa, al-ma'wa. Dan juga makna yang sama dengan makna-makna tersebut. Termasuk kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang mukmin ataupun yang muslim, min ni'amillahi subhanahu wa ta'ala ala 'abdihi al-muslim, ataupun kepada manusia secara keseluruhan, min ni'amihi subhanahu wa ta'ala an ja'ala lil insani sakanan wa ma'wa. Jadi termasuk kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan fitrah kepada manusia, mereka memiliki tempat tinggal, memiliki tempat tinggal yang mana mereka tinggal dalam tempat tersebut. Falam yaj'al an-nasa mithlal baha'im tabitu fil ara'i. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada manusia dengan memberikan fitrah kepada mereka untuk memiliki tempat tinggal yang mana mereka berlindung ataupun tinggal dalam tempat tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan manusia seperti al-baha'im, yang mana mereka tidak memiliki tempat dan mereka hidup di al-ara', tempat yang lepas tanpa ada as-sitar, tanpa ada penutup. Ini termasuk kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan fitrah kepada manusia untuk memiliki tempat tinggal. Dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut kepada manusia, mereka memiliki tempat tinggal berbeda-beda ataupun bertingkat-tingkat. Ada di antara mereka yang memiliki rumah, memiliki tempat tinggal dengan tempat tertentu di pegunungan ataupun dari kayu yang diambil dari pohon ataupun dengan bangunan seperti sekarang, semuanya termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan fitrah kepada mereka untuk memiliki tempat tinggal dengan semampu mereka untuk menjadikan tempat tinggal bagi mereka. Oleh karena itu, ketika kita memerhatikan kehidupan manusia dari zaman dahulu sampai sekarang, tidak ada dari mereka yang tidak memiliki tempat tinggal. Mereka-mereka yang masih memiliki akal sehat ataupun fitrah, maka seluruh mereka memiliki tempat tinggal, tentunya dengan semampu mereka. Maka ini termasuk fitrah ataupun nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Maka kenikmatan yang seperti ini wajib kita syukuri, yaitu kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kita gunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menaiki tempat tidurnya untuk istirahat, qala alaihi salatu wassalam, alhamdulillah alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika menaiki tempat tidurnya untuk tidur, untuk istirahat, beliau mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Alhamdulillah yang telah memberikan kepada kita, yang memberikan makan dan minum kepada kita, memberikan pakaian dan juga memberikan tempat tinggal kepada kita. Fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Berapa banyak yang tidak mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak memiliki tempat tinggal. Maka ini termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita diberikan fitrah untuk memiliki tempat tinggal. Maka seperti apapun tempat tinggal tersebut, maka itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri, karena kita tidak dibiarkan hidup begitu saja seperti al-bahaim. Maka hadhihi al-masakin wal buyut aw al-manazil, maka tempat-tempat tinggal ini syariat Islam memberikan bimbingan kepada kita tentang tempat-tempat tinggal ini, yaitu agar kita memperbaiki, memperbagus rumah tersebut, menjadikan rumah tersebut ataupun tempat tinggal tersebut layak untuk ditinggali, tidak mendatangkan madarat dan juga menutupi aurat dan lain sebagainya yang termasuk dalam islahu al-manazil awil buyut. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sudah pernah kita sebutkan dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperbaiki agamanya dan juga agar diperbaiki dunianya, dan termasuk dari kehidupan dunianya adalah al-bait, al-manzil. Faqauluhu rahimahullahu ta'ala islahul manazil sebagaimana sudah kita ketahui tadi, al-islah lawan dari al-ifsad, maka tercakup dalam makna islah ma'ani kathira, ma'ani yang sangat banyak sekali semuanya terkandung dalam makna islah. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan pembahasan tentang al-manazil dimulai dari bab islahil manazil. Beliau menyebutkan bab yang paling umum, yaitu islahul manazil. Baru kemudian beliau akan menyebutkan beberapa bab yang di situ akan dipelajari, beberapa perkara yang rinci tentang al-manazil ataupun al-bina. Beliau memulai dengan bab yang umum, islahul manazil. Baik, ini tentang bab islahil manazil. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, beliau membawakan hadis yang pertama atau asar. Qala an aslam, qala kana Umar radhiyallahu anhu yaqulu 'ala al-minbar, ya ayyuhan nas aslihu 'alaykum masawikum wa akhifu hadhihi al-jinnan qabla an tukhifakum فإنه لن يبدو لكم مسلموها وإنا والله ما سالمناهن منذ عاديناهن. كان عمر رضي الله عنه يقول على المنبر يا أيها الناس أصلحوا عليكم مساويكم. Perbaiki atau jadikanlah layak tempat-tempat tinggal kalian. Sudah kita ketahui bahwasanya kalimat aslihu di situ terkandung di dalamnya perkara-perkara yang sangat banyak, ma'ani kasiroh, memperbaiki, menjadikan layak, menutupi aurat dan lain sebagainya, banyak sekali terkandung dalam makna islah. Wa min islahil bait, termasuk dari islahul manazil ataupun islahul bait, an la yudha'u fil bait ma yufsidu ala ahli al baiti dinahu. Min islahil bait, min islahil manazil aw al maskan, alla yudha' fil bait ma yufsidu ala ahli al bait dinahu. Termasuk dari islahil bait yang mungkin sering terlupakan adalah agar seorang tidak menaruh dalam rumahnya sesuatu yang dapat merusak agamanya. Bal huwa a'zham ma yakunu fi islahil bait. Bal huwa a'zham ma yakunu fi islahil bait. Bahkan perkara ini adalah termasuk perkara yang terbesar dalam islahul bait. Sebagian manusia atau sebagian orang dia melakukan perbaikan pada rumahnya min haitsul mazhar. Dari apa madharnya saja, dari dilihatnya memperbagus, memperbaiki, memperkuat rumahnya, tapi dia melupakan hal-hal yang seperti ini yang yufsidu ala ahli bait dinahu. Maka ini juga termasuk terkandung dalam makna islahul bait. Wa min islahiha aydan an yusalla fiha wa an la takuna maqabir. Termasuk dari islah juga yang mungkin terlupakan adalah masih dalam makna tidak menaruh perkara yang akan merusak agamanya, yaitu dengan artian dia menjadikan rumahnya sebagai tempat ibadah ataupun jauh dari kerusakan-kerusakan agamanya, yaitu dia sholat sunnah dalam rumahnya, tidak menjadikan rumahnya seperti makbarah yang tidak ada sholat di dalamnya dan lain sebagainya. Makna-makna yang terkandung dalam islahul bait, maka disebutkan oleh Umar radhiyallahu anhu, ya ayyuhan nas aslihu 'alaikum masawikum. Thumma qala wa akhifu hadhihi al-jinnan qabla an tukhifakum. Akhifu hadhihi al-jinnan qabla an tukhifakum. Al-jinnan hiya al-hayyat. Jinnan yang dimaksud di sini adalah al-hayyat, ular. Al-jinnan jamak dari al-jan wa hiya al-hayyah. Akhifuha qabla an tukhifakum. Takutilah atau jadikanlah ular tersebut takut sebelum ular tersebut menakutimu. Takutilah ular dari rumah kalian sebelum ular tersebut menakuti kalian, penduduk rumah tersebut. Maka ini salah satu contoh islahul bait. Nau'un akhar min islahil bait. Salah satu contoh dari islahul bait atau islah al-manazil. Agar kita mengusir ular dari rumah kita, tempat tinggal kita, ataupun jangan sampai ada ular di rumah kita. Ini termasuk dari islahul bait. Akhifu hadhil jinnan qabla an tukhifakum. Jadi jangan sampai kita takut karena ada ular dalam rumah kita, maka kita usir ular ataupun kita jadikan sesuatu agar jangan sampai ada ular di rumah kita, dengan cara menjadikan rumah tersebut layak, menutupi dengan benar, jangan sampai ada celah untuk ular masuk. Jangan sampai kita takut dengan ular, karena manusia, disebutkan bahwasanya manusia dijadikan fitrah bagi mereka untuk takut kepada ular atau memusuhi ular, dan ular juga dijadikan fitrah untuk takut bermusuhan dengan manusia. Jadi dijadikan antara manusia dan ular permusuhan di antara mereka. Bagaimana dia akan disebutkan dalam al-asar ataupun al-hadith. Maka kesimpulannya bahwasanya wa akhifu hadhil jinnan qabla an tukhifakum, ini salah satu contoh islahul bait, yaitu kita menjadikan jangan sampai ada ular di dalam tempat tinggal kita. Jangan sampai kita takut dengan ular, yaitu dengan cara mengusirnya ataupun jangan sampai mereka masuk. Dan disebutkan dalam sunnah bahwasanya jangan kita membunuh ular tersebut sebelum kita usir 3 kali. Disebutkan dalam sunnah agar kita usir ular tersebut jika ada 3 kali. Salasan, ada yang menyebutkan 3 kali, ada yang menyebutkan 3 hari. Wallahu a'lam. Akan tapi disebutkan dalam sunnah bahwasanya kita mengusir ular tersebut 3 kali sebelum kita membunuh ular tersebut. Thumma qala radhiyallahu anhu fa innahu lan yabdu lakum muslimuha. Fa innahu lan yabdu lakum muslimuha. Sesungguhnya tidak mungkin muncul muslimuha, disebutkan bahwasanya maknanya adalah al-hayyat ma huwa minal jin, ada di antara ular yang mereka adalah sebenarnya adalah jin. Ada di antara ular yang sebenarnya mereka adalah jin. Dan yang namanya jin, fiha muslim wa fiha kafir. Dan yang namanya al-jin, ada yang muslim, ada yang kafir. Maka muslimuha lan yabdu. Jadi ini makna yang pertama. Disebutkan bahwasanya makna fa innahu lan yabdu lakum muslimuha, tidak mungkin muncul muslimuha, disebutkan bahwasanya di antara ular ada yang dia adalah sebenarnya al-jin. Maka tidak mungkin muncul dalam rumah muslimuha. Tidak mungkin muncul jin yang muslim dalam ular tersebut. Atau disebutkan bahwasanya muslimuha ay al-musalimu minha. Al-musalimu minha alladhi laysa fihi adawah. Disebutkan bahwasanya lan yabdu lakum muslimuha. Muslimuha di sini maknanya al-musalim minha, yaitu ular-ular yang dia memiliki sifat damai. Laisa fihi adawah, tidak menyerang atau tidak memusuhi. Maka ular yang seperti ini dia tidak mungkin muncul atau menambahkan diri dalam rumah. Maka makna fa innahu lan yabdu lakum muslimuha, sesungguhnya tidak mungkin muncul muslimuha, ketika makna atau ketika ular tersebut dari jin, maka tidak mungkin dia adalah jin yang muslim. Ataupun dengan makna yang kedua, tidak mungkin muncul ular yang dia tidak bermusuhan. Jadi dalam artinya adalah harus kita usir, harus kita bunuh. Ketika sudah kita usir tidak pergi ular tersebut, karena tidak mungkin dari dua macam tersebut, tidak mungkin jin yang muslim ataupun tidak mungkin ular tersebut ular yang tidak menyerang atau tidak memusuhi. Karena ular yang tidak menyerang atau memusuhi tidak mungkin masuk dalam rumah. Ini makna yang disebutkan oleh beberapa asyurrah. Fa innahu lan yabdu lakum muslimuha. Qala wa inna wallahi ma salamnahunna mundu adainahun. Ini yang kita sebutkan tadi, bahwasanya dijadikan fitrah kepada manusia untuk bermusuhan dengan ular. Begitu pula ular dijadikan fitrah untuk bermusuhan dengan manusia. Maka disebutkan wa inna wallahi ma salamnahunna mundu adainahun. Sesungguhnya kita demi Allah tidak pernah berdamai dengan mereka, dengan ular, setelah mereka, setelah kita memusuhi mereka. Menunjukkan bahwasanya permusuhan tersebut sejak lama dijadikan fitrah bagi kita untuk memusuhi al-hayyat. Disebutkan dalam ta'liq al-jumlatul akhirah minhu sahat marfu'ah. Jadi jumlah yang terakhir sabit marfu' dari Nabi SAW. Asyahidu minal hadis, syahid dari hadis adalah agar kita memperbaiki rumah, menjadikan rumah tersebut layak untuk ditinggali dari sisi kehidupan di dunia, dan juga dari sisi kita tidak menjadikan sesuatu yang merusak agama kita dalam rumah kita. Dan juga di antara memperbaiki adalah mengusir ular atau menjadikan sesuatu yang agar ular tidak mungkin masuk dalam rumah kita. Qala Syekh Zaid rahimahullahu taala yustafadu min hadzal athar al-hathu ala islahil manazil allati yaskunuha al-muslimun wa kadhalika bina'ul buyut al-jayyidah allati yatma'innul insan ila suknaha ghayru khaifin min inqidadhiha. Anjuran untuk memperbaiki rumah yang ditinggali oleh seorang muslim, menjadikan bangunan tersebut baik, layak atau aman untuk ditinggali, dan juga tidak khawatir rumah tersebut atau bangunan tersebut roboh. Qala as-sani al-hasu ala qatl al-hayyat allati tadhharu fil buyut wa dhalika ba'da inzariha thalathan fa in baqiyat ba'da dhalika fa innaha tuqtal lima fi baqaiha fil buyuti min ad-darari 'ala al-kibari was-sighar. Anjuran untuk membunuh ular yang ada dalam rumah ataupun tempat tinggal setelah mengusirnya 3 kali. Ketika setelah diusir 3 kali masih ada, maka tuqtal, ular tersebut dibunuh. Lima fi baqaiha fil buyuti min ad-darar 'ala al-kibari was-sighar. Karena keberadaan ular dalam rumah menjadikan ad-darar baik kepada kibar maupun sighar. Nastafi bihadzal qadr wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.